Ya, kulang dua. Negara Amarta dulu. Lebih ke Coreng. 12 tahun di Kawasaku Kurawa. Sumohon dua. Runtang ranting aset-aset negara digade-gadeku. Laras air Coreng Cangwa. Di Ruksaku Kurawa. Kandengan. Nyak masna, minyakna, kabeh dikerit ke astina. Batu barana, dikerit. Aset-aset digadekeun dijualan jeung sajabana. Laras, wah. Sama mena dina 13 tahun ucu. Paingan. Keur mah usum halodo ayeuna deuleu itu. Laras, menit. Paingan sore. Walungan gararing cu. Gararing gua. Tutubuhan ayeuna geus eueuh. Pas sore. Gunung gunul pasir bulistir. Sumuhun. Laras, wah. Haturan wah. Haturan kulan. Nuhun cu. Eta damang wa kulan. Wa. Sumuhun. Mejeh jang. Hatur nuhun. Ay sehat ma wa kulan. Nganyak itu teawe. Dah kumaha kulan wa. Anu aya patula patalina jeung kajadian kaalaman kudunungan dewek ucu. Uloh kumaha wa teh kulan. Dina 13 taun anu parantos kalangkung ujang. Sumuhun. Naon atuh wa. Pandawa jeung Kurawa. Oh, laras, laras wa. Eta geus nguping. Nya eta dina pesta hajat surya di nagara Astina. Laras. Anu tadina panas pesta hajat surya di Amarta. Katenan. Nya diayakeun pesta hajat surya di Astina. Di ulem para raja. Oh, laras. Di ulem wa. Ngan dina mangsa kereure. Dah. Nuju istirahat. Ceyudana teh ngeleketé ka Pandawa. Dah. Urang heureuyan cenah main dadu. Ulah tambah sare sore-sore. Mimiti tina siri betrik. Sorengan, wah mimiti betrik. Sorengan ku bulau. Tuluy di curang careng beungeut. Nya, ku angan. Lepi ka duitan tina duitan. Gede nama nagara diborokeun. Amuing. Eta jang. Atuh da puguh sang kuning, cu. Ahli. Ahli na nu kitu mah ujang. Ahli judi. Keur mah ngukut jin deui. Oh, si eta mah. Ahli judi, wa. Eta mah. Urang dideukeut. Atuh Pandawa teh ngaleng-leong nagara Amarta na teh, cu. Oh, kitu, wa. Pandawa jadi budak belian. Sumuhun. Harita para pinisepuh nagara Astina ngadesekap Kurawa yen Amarta kudu dibikeun deui. Oh, kitu wa. Leres. Mangaruhan deui sang kuning teh. Heuh. Nagara Amarta dipasrahkeun tapi Pandawa kudu nyorang heula dihukum 12 tahun. 12 tahun. Dileuweung kamiaka. Sumuhun. Leuweung. Ditambahan sataun nyamur. Nyamur. Sedengkeun dina nyamur ulah kapanggih. Da yeuna. Oh, ulah. Tujuh nyamur duka di mana nasibna Pandawa duka kumaha. Oh, uah gitu acan uninga. Ih, marukada. Di mana nanya uah? Laras. Ngajajah lemes ayeuna buktina nagara Amarta dulu. Oh, dikerin ujang. Oh, harta, harta banana uahnya harta karun. Rakyat Amarta disiksa. Disiksa. Digawekeun bari teu dibayar. Amuing. Tutubuhan di taluaran. Paingan coy. Oh, mak pucang. Amui. Aji mumpung teh wa meureun. Aji mumpung. Laras. Atuh kaayaan Amarta runtang ranting kumaha ngomeanana. Sumuhun aitos soreng canggih mah wa. Hese deui. Tapi parendene kitu nya cu genteng-genteng ulah potong sanajan begeng oge ulah digotong. Ih, katenna. Ulah waduh kika. Gua mah tetep nyerek deleb. Hiji katerangan yang wong becik bakal kaciri, wong salah bakal katara. Tak eta, wah. Yang silaka, yang salabat na jalma teh, gumantung kana amal perbuatan anak. Sumuhun. Yang ratu taranga hukum pemerintah tara nyiksa, angin laku lampah nu bakal jadi hakim na diri. Melak hade, melak goreng buah go. Goreng. Eta, eta we, wah mencet. Eta we pegangan urang mah wah. Barina oge pikiran teuing anu kararitu padahal aya nu leuwih alus. Naon tibatan kahirupan dunya nyata na akhirat. Oh, eta akhirat waleres. Sumuhun. Yen urang sakabeh ge bakal baralik deui. Bakal marulang deui. Bakal ngagebleg deui nya, Cung. Sumuhun. Ngan kitu oge mun apa jalana? Mun apa pangbalik? Nu matak ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh, yakin gunung oge bakal disahanakeun memuncangan. Peangan elmuna. Oh katenan wa eta subaya jalan molongpong jalan ka gedong leres blus ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang teh eta wa asal apa koncina we tadi dia pentingna silaturahim teh cu leres jeung kiai jeung ajengan jeung para pinisepuh ya jeung papada urang balarea da urang mah geuningan ucu keur diciwitan ku wanci awak keur dialaan ku mangsa mangsa wujud keur dituntut ku umur anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana jeh eta abong kana hariring lain nu kuring haleuang tapi kagungan nu maha weuning sumuhun haleuang lain nu urang tapi kagungan nu maha weunang saur padede amung leres eta kulan ya cu sioreng lain nu urang guanya segala lain nu urang segala rupina oge kulan diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan leres malah dina surat ar-rahman kumaha wae nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh tu geuning eta eta jelas wae ri ya cu sumuhun ha rek dipalungkir kabeh oge sararujud kana wujud diantarana awas denge ame rasa jeung ribuan sel anu aya dina wujud urang eta teh sifat-sifatna anjeuna sumuhun telepat anu dipiwarang sujud ku anjeuna ieu kana wujud nu matak cing ati-ati taliti takwa mun sedengkeun dina nyamur ulah kapanggih da ayeuna oh ulah tuju nyamur duka di mana nasibna Pandawa duka kumaha oh ua geus teu acan uninga ih marukada di mana nanya ua leres ngajajah lemes ayeuna buktina nagara Amarta deuleuh oh dikerin ujar oh harta harta banana uanya harta karun rakyat Amarta disiksa disiksa digawekeun bari teu dibayar amuing ketubuhan di taluaran paingan coy oh mak mak mak mak ujar amuing aji mumpung teh wa meureun aji mumpung leres atuh kaayaan Amarta runtang ranting kumaha ngomeana sumuhun aitos soreng canggih mah wa hese deui tapi parendene kitu nya cu genteng-genteng ulah potong sanajan begeng oge ulah digotong ih katerna ulah waduh kika gua mah tetep nyerek deleg hiji katerangan yeung wong becik bakal kaciri wong salah bakal katara ta eta wa yen cilaka jeung salabetna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana sumuhun yen ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng eta eta we wa maju eta we pegangan urang mah waah da moal barina oge pikiran teh anu kararitu padahal aya nu leuwih alus naon tibatan kahirupan dunya nyata na akhirat oh eta akhirat waleres sumuhun yen urang sakabeh ge bakal baralik deui bakal marulang deui bakal ngagebleg deui nya cu sumuhun ngan kitu oge mun apa jalana mun apa pangbalik nu matak ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahanakeun memuncangan peangan elmuna oh katenan wa eta subaya jalan molongpong jalan ka gedong leres blus ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang teh eta wa asa apa kon kuncina we Tadi dia penting silaturahim teh cu. Leres. Jeung kiai, jeung ajengan, jeung para pinisepuh. Ya jeung papada urang bararea. Da urang mah geuningan ucu. Keur diciwitan ku wanci, awak keur dialaan ku mangsa. Mangsa. Wujud keur dituntut ku umur, anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana? Leres. Anu geulis anu kasep ngahiang. Duka ka mana jeh eta abong kena hariring lain nu kuring haleang tapi kagungan nu maha wening sumuhun haleang lain nu urang tapi kagungan nu maha wenang saur padede amung leres eta kulan nya cu sioreng lain nu urang wanya sagala lain nu urang sagala rupina oge kulan diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan leres. Malah dina surat Ar-Rahman kumaha wa nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh tu geuning eta jelas wa tri nya cu sumuhun oh rek dipalungkir kabeh oge sararujud kana wujud di antarana awas denge ame rasa jeung ribuan sel anu aya dina wujud urang. Eta teh sifat-sifatna anjeuna. Sumuhun. Telepat. Anu dipiwarang sujud ku anjeuna ieu kana wujud. Numatak cing. Ati-ati talit.